Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan tetap kita ingin membahas ayat demi ayat dalam rangka acara penyejuk keimanan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Ayat ini artinya adalah sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, tetapi manusialah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Ayat ini adalah ayat yang selalu kita dapatkan di masyarakat, bahwasannya gara-gara mungkin keimanan seseorang itu lagi lemah ataupun tipis, mudah sekali mengatakan bahwasanya yang terjadi itu disebabkan karena ketidakadilan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini mudah-mudahan sudah terjawab menuju ke hati para kaum muslimin dan muslimat ataupun mukmin dan mukminat. Dengan mendengarkan ayat ini, mudah-mudahan hati kita tetap meyakini segala sesuatu itu ada yang Allah ingin sampaikan rahasianya, mungkin melalui dari suka duka, mungkin melalui musibah, mungkin melalui kesenangan dan yang lain-lainnya. Karena semuanya itu Allah ingin menginginkan manusia itu, apakah ketika dia sudah mengatakan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Rasulullah, apakah ia percaya terhadap apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat masa lalu, bagaimana Umar bin Khattab melihat umat Islam itu sangat-sangat lemah pada saat itu, apakah mungkin selama ini umat Islam di awal-awal Islam itu bangkit selalu banyak menderita dan menderita terus, apakah mungkin bisa mendapatkan kemenangan yang begitu mutlak yang tidak ada tandingannya dengan yang lain? Tapi begitulah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Allah tunjukkan jugalah pada terjadi perang Badar tersebut, sehingga Umar bin Khattab mengatakan mungkin inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Umar mengatakan seperti itu? Karena kalau menurut kekuatan itu tidak akan mungkin, tapi menurut keimanan itu akan terjadi, bahkan lebih dari apa yang kita duga selama ini. Maka dengan ayat kaitannya, ayat yang kita kaji sekarang ini, janganlah sekali-kali kita memberikan jas atau memberikan hukuman bahwasanya Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala berlaku tidak adil, padahal keadilan itu selalu berjalan untuk hamba-hambanya. Keadilan itu tetap terus karena Allah sudah mengatakan di awal, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Yadhlimun di sini mengartikan adalah disebabkan kekufuran mereka, disebabkan kemaksiatan mereka, disebabkan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau melawan takdir ataupun yang lainnya, sehingga manusia itu membuat dia buta. Dalam arti kata buta di sini, tidak melihat apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka tidak memperhatikan sesuai dengan kajian ayat yang telah lalu. Mungkin di sini kita akan ditambahkan lagi oleh Ustaz Zainal ataupun Ustaz Ardi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Bila pada ayat yang lalu kita telah menegaskan bahwa hidayah dari Allah dan biarlah Allah yang menilai baik buruk amal setiap makhluknya dan kita tidak usah menilai orang lain, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalaulah Allah yang menilai, maka penilaian Allah itu pasti adil. Karena apa? Karena tidak ada enggak ada berat sebelah. Karena tidak ada yang menjadi anak Tuhan atau istri Tuhan sehingga Tuhan akan membela anak dan istrinya nomor satu. Karena apa? Karena biasanya pengadilan itu sangat bisa terkontaminasi keputusannya. Karena apa? Karena ada bisikan sang istri atau bisikan atau desakan sang anak atau mertua dan orang tua. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Ahad Maha Esa, maka semua keputusannya sangat adil. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sangat sangat pas hubungan munasabah korelasi antara ayat 43 dan 44 bahwa ketika kita menyerahkan semua perbuatan manusia kepada Allah yang menilainya, maka keputusan Allah itu pasti adil dan tidak pernah menzalimi manusia. Itu satu pengertian. Pengertian yang lain, Allah tidak pernah zalim. Karena apa? Karena kalau saya melihat sini ada 5 alasan. Karena kita ini milik Allah. Jadi kalau misalnya tertimpa satu musibah atau mungkin kerugian atau mungkin menurut kita itu tidak baik, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata innalillah. Karena apa? Terkadang kita merasa, ya kok Tuhan menzalimi saya? Dia lupa diri bahwa sebenarnya dirinya itu milik Allah. Iya. Maka harus diingatkan innalillah. Kita ini milik Allah. Terserah Allah kalau misalnya mencabut pun nyawa kita hari ini, orang dia kita miliknya. Mau kayak mana? Namanya juga minjam. Yeah. Kalau diambil oleh sang pemilik mau kayak mana? Dia pemilik. Jadi tidak ada kata zalim dalam hal ini. Maka kalaupun ada musibah, maka diminta untuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun, disebutkan supaya hati kita dapat menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilik, kalaulah kita memiliki kendaraan, rumah, mau enggak kita merusaknya semena-mena? Tentu saya tidak. Rasa tidak mungkin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang kita nyatakan di dalam sanubari kita innalillah, pasti Allah tidak ingin merusak kita. Ada memang cobaan, musibah, kesengsaraan, keburukan yang menurut kita itu buruk, tetapi sebagai pemilik yang hakiki, kita pasti yakin ada hikmah di baliknya. Sebagaimana seorang pemilik kendaraan mobil rumah itu tidak akan mau merusak kecuali mungkin untuk renovasi, ya kan? Memang di toko-toko rumah itu bolong, tapi tujuannya pasti bukan untuk menghancurkan, ingin membuat lebih baik. Begitu juga lah ujian cobaan yang diberikan Allah, terasa sedikit sakit, tetapi bila kita bersabar, sabar itu lebih baik. Man sabara zafira, orang yang hidup bersabar ini akan lebih bisa bertahan. Makanya pemahaman yang ketiga, Allah tidak zalim. Setiap keburukan itu pasti ada sisi baik dari sisi yang lain. Ambillah hikmah dari setiap peristiwa yang ada. Yang keempat, Allah tidak pernah zalim. Karena apa? Karena setiap permulaan pekerjaan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tegaskan di dalam sanubari kita bahwa nama Allah itu pengasih dan penyayang, bukan zalim, kejam dan keras, tetapi pengasih dan penyayang. Pahamilah segala sesuatu yang berat itu dengan kasih sayang Allah akan menjadi mudah dan ringan. Dan yang kelima, semua nama-nama baik Allah disebutkan dengan Al-Asma Al-Husna. Tidak saja namanya baik, tapi Al-Husna. Al-Husna dapat diartikan dengan terbaik. Kalaulah kita memiliki orang yang memiliki menyayangi kita seperti orang tua, maka Allah memiliki kasih sayang yang melebihi orang tua mengasihi kita. Dia bersifat Arhamur Rahimin, maha pengasih daripada orang-orang yang pernah Anda lihat mengasihi Anda. Jadi di sini sangat jelas 5 hal ini menyatakan Allah tidak pernah zalim, walaupun sebiji sawi pun, tetapi dia sangat kasih dan sayang kepada kita. Iya, kalau saya ingin menambahkan dari bahagian kedua dari ayat ini, Ustaz Fajrul, walakinan nasa anfusahum yazlimun, tetapi manusia itu sendirilah yang menzalimi dirinya. Nah, tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Zainal Arifin bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil berlaku zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun telah menegaskan, selain di dalam ayat Al-Qur'an yang kita bahas pada hari ini, di dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berkata, inni haramtu zulma ala nafsi fahramtuhu bainakum, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku dan aku haramkan kezaliman itu di antara kamu juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak hadis, apakah itu hadis qudsi ataupun dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, menjelaskan bahwa kezaliman itu sungguh amat sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah, Kezaliman itu adalah kegelapan yang akan diderita oleh pelakunya pada hari kiamat. Nah, orang yang berlaku zalim di dunia ini pasti akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu, di antara doa yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menimpa umatnya disebabkan karena kezaliman doa orang-orang yang mazlum. Karena doa orang-orang yang mazlum itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, bukan hanya kita memahamkan bahwa kita sendiri bisa berbuat zalim atas diri kita, tetapi doa orang yang kita zalimi itu pun perlu kita hindarkan. Jangan gara-gara perbuatan kita kemudian orang terzalimi, dan orang yang terzalimi itu mendoakan atas diri kita, dan kemudian kezaliman itu menimpa diri kita sendiri. Jadi jelas bahwa ayat ini memiliki korelasi yang begitu luas terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh hari mengingatkan agar kita tidak berlaku zalim, karena kezaliman itu akan mendera dan akan menimpa dan akan menyusahkan diri kita sendiri. Iya. Memang sangat menarik sekali kajian kita ayat ini, yaitu ketika kita mengetahui seperti yang disebutkan tadi, Asmaul Husna itu adalah yang kita ketahui 99, sebetulnya tidak cukup sifat Allah, lebih daripada itu maksudnya. Kenapa? Karena Allah tidak mempunyai batas, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyempurnakannya nanti ketika kita berada di akhirat kelak nanti. Allah akan sempurnakan, Allah akan tambahkan kesempurnaannya itu, yang mana hamba Allah tidak mengetahuinya kehidupan itu ketika hidup di dunia. Sebetulnya dengan Asmaul Husna yang 99 itu, kalau kita kaji lebih mendalam, itu akan sangat menjadi menarik kajian ini, sehingga kita akan mengaku di mana saja kita berada bahwasanya Allah itu tidak pernah menzalimi manusia. Karena itulah Allah jelaskan di sini dan tekankan bahwa kezaliman itu terjadi disebabkan oleh makhluk atau hamba Allah, disebabkan kekufuran mereka, disebabkan oleh kemaksiatan mereka. Maka kalau kita lihat pada saat ini, banyak sekali juga tempat-tempat yang direda musibah itu adalah tempat-tempat yang mana tempat-tempat itu untuk umum. Contohnya umum ini adalah untuk orang-orang yang berpariwisata ataupun berekreasi. Dan kita lihat sekarang ini, kalau kita melihat di media massa, sangat rentan musibah itu disebabkan mungkin karena kemaksiatan itu sudah sering terjadi. Terjadi itu disebabkan oleh kekufuran mereka, kejadian itu disebabkan oleh kemaksiatan mereka yang terus menerus tidak ada hentinya. Sebetulnya kita harus merasakan hal itu supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah yang 5 waktu itu minimal dan maksimalnya tiada batasnya, itu adalah merupakan solusi dan kunci yang utama untuk kita mereda musibah di dunia ini. Iya, kalau saya tambahkan sedikit, kezaliman itu mungkin bisa dibagi menjadi 3. Kezaliman manusia terhadap Tuhannya, kezaliman manusia terhadap orang lain, kezaliman manusia terhadap dirinya. Tetapi yang 3 ini akhirnya kembali kepada apa yang disebutkan dalam ayat ini, walakinan nasa anfusahum yazlimun. Karena apa? Kezaliman manusia terhadap Tuhan dengan kemusyrikan yang dia lakukan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar, itu tidak akan menerpa Tuhan sedikit pun. Jadi ketika kita mensukutukan Allah, kita tidak mau beriman kepadanya, itu yang rugi bukan Tuhan. Kembali kerugiannya kepada kita, dirinya sendiri. Begitu kita juga menzalimi orang lain, itu tidak akan merugikan orang lain. Karena apa? Karena kezaliman kita terhadap orang lain membuat orang lain itu lebih dekat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Bagaikan dua orang anak, sang adik menyakiti yang sang abang, maka sang adik akan dimarahi oleh orang tuanya. Itu sangat manusiawi. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa taala, dia akan cinta terhadap orang yang terzalimi dan akan benci terhadap orang yang menzalimi. Maka di sini jelas sekali, ketika kita menzalimi diri kita sendiri, maka tentu saja zalim itu kembali kepada kita, menzalimi orang lain kembali juga kezaliman kepada diri kita, menzalimi Tuhan juga dampak mudaratnya dan bahaya kembali kepada diri kita. Maka jelaslah manusia tidak menzalimi siapa-siapa ketika dia menyakiti orang lain dan Tuhannya, tetapi sebenarnya menyakiti dirinya sendiri. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Zainal. Hanya waktu jualah yang mempertemukan kita. Mudah-mudahan kita selalu berusaha menyikap kezaliman yang ada diri kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya. Akhirul kalam, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.